Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Badal asar ini kita manfaatkan untuk melanjutkan kajian Fathul Wadud fi Ta'liq Al-Rahaiyah Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Setelah kita baca beberapa bait yang pertama, qauluhu rahimahullahu ta'ala, tamassak bihablillahi wattabi'in al-huda wala taku bin'iyan la'daka tuflihu. Beliau rahimahullahu ta'ala menerangkan sebab al-falah adalah dengan at-tamassuk bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan Al-Quran wa-Sunnah, dan mengikuti petunjuk yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bait yang kedua, tabligh rahimahullah wadin bi kitabillahi wa sunnatillati atas an Rasulillahi tanju wa tarbahu. Beliau terangkan sebab an-najah itu adalah dengan seorang beragama semata-mata berpegang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebab ribah juga dengan itu. An-najah yani an-najatu minan nar, war-ribah yani al-khurud fil jannah. Najah yang selamat dari siksa neraka, watarbahu yani mendapatkan keuntungan masuk surga, kekal di surga, mendapatkan berbagai kenikmatan di surga. Bait yang ketiga, keempat dan kelima, beliau rahimahullah menerangkan tentang prinsip Ahlus Sunnah terkait dengan Al-Quran dan tiga kelompok bid'ah yang terkait dengan masalah Al-Quranul Karim. Kata beliau, Waqul ghairu makhlukin kalamu malikina bidhalika lana atqiyau wa afsahu. Ya, katakanlah bukanlah makhluk firman pemilik kita ini Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Demikianlah telah beragama al-taqiyya, orang-orang bertakwa, dan mereka telah lantang menyuarakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Berbeda dengan Mu'tazilah dan orang-orang semacam mereka. Wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu. Yang keempat ini menerangkan tentang firqah mubtadi'ah al-waqifah yang tidak mau menyatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk, semata-mata menyatakan Al-Qur'an kalamullah, tapi tawakuf, tidak mau berkata seperti ucapan Ahlus Sunnah, lantang menyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, tapi mereka tawakuf, kata mereka tidak tahu makhluk atau bukan makhluk. Al-Waqifah adalah kelompok mubtadi'ah, bahkan dikatakan syarrun dari kelompok yang pertama yang menyatakan makhluk. Setelah dinukil Syekh Abdullah bin Shafiq dalam syarah dalam ta'liqnya ucapan Imam Al-Juri rahimahullah, haulail waqifah mithlu man qala al-Quran makhluk. Bahkan wa asyar, bahkan mereka lebih jelek, lebih jahat. Liannahum syakku fi dinihim. Debat yang kelima terkait dengan lafziyah. Wala taqul al-Qur'anu khalqun qira'atuhu fa inna kalamallahi bil lafzi yutahu. Juga jangan kamu katakan seperti ucapan mereka mubtadi'ah yang menyatakan Quran itu adalah makhluk ketika dibaca. Al-lafzi bil Quran makhluk, ini ucapan lafziyah, dan mereka pun adalah mubtadi'atun jahmiyah. Di bait yang keenam sudah kita baca terkait dengan akidah Ahlus Sunnah ru'yatullah, bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah wa man dhahaba madhhabahum. Kata beliau rahimahullah, wa qul ya tajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Ya, katakanlah Allah akan menampakkan dirinya kepada makhluk dengan jelas, dengan terang, dengan jelas, sebagaimana bulan purnama tidak tersamar bagi orang-orang untuk melihatnya, bahkan melihat Allah terlebih jelas. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatul badr la tudhamuna fiha. Kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama, tidak akan berdesak-desakan. Caranya kalian melihat Allah sebagaimana keadaan kalian, cara kalian melihat Allah bulan purnama. Di poin yang ketujuh, di bait yang ketujuh kata beliau, walaysa bimauludin walaysa biwalidin walaysa lahu syabuhun ta'ala al-musabbahu. Ya, menafikan sifat al-walad. Ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di bait yang kedelapan, yang kesembilan dan kesepuluh, beliau Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullahu ta'ala menerangkan tentang bid'ah-bid'ah jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari sifat ar-ru'yah, mereka mengingkari sifat al-yad, sifat tangan. Kata beliau, waqad yungkiru jahmiyu hadha wa indana bimisdaqi maqulna hadithun musarrahu rahu jarirun an maqal muhammadin faqul mislu maqad qala bidhakatan jahu. Ya, orang-orang jahmiyah, pengikut jahmiyah telah mengingkari ya ru'yatullah, mengingkari kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita Ahlus Sunnah memiliki bukti yang membenarkan ucapan kita, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jarir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapkanlah seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan selamat. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatul badr la tudhamuna fiha. Demikian juga kata beliau, waqad yunkiru jahmiyu ayatan ya wakil dal yadaihi bil fawati li tandahu. Dan orang Jahmi pun, pengikut Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, ya, mereka mengingkari sifat yamin, sifat lihat. Padahal kedua tangan Allah itu senantiasa memberikan anugerah pemberian. Ya, bal yadahu mabsutatan ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadai. Nusus yang menerangkan adanya sifat tangan tetapi diingkari oleh al-Jahmiyah wa man dhahaba madhhabahu. Kemudian di bait yang kita baca di poin di bait yang ke-11, 12, 13, 14, beliau rahimahullahu taala akan menerangkan sifatun nuzul. Iya, al-Jahmiyah selain mereka mengingkari sifat dzatiyah, ya, sifat rijad, juga mereka mengingkari sifat al-fi'liyah, di antaranya sifat an-nuzul. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qul yanzilu jabbaru fi kulli lailatin. Katakanlah akan turun Allah Subhanahu wa ta'ala jabbar di setiap malam. bila kaif, tanpa kita mengetahui bagaimana kaifiyahnya. Bila kaif di sini, bila kaifin ma'lum lana. Jalal wahidu al-mutamaddih, ya maha mulia Allah yang esa, yang maha terpuji. Ila tabaqi dunya yamunu bi fadlihi, kemana turunnya ke langit dunia. Tabaq ini rita, turun ke langit dunia. Yamunu bi fadlihi, ia memberikan anugerah karunianya kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fatubraju afwabus sama'i wa tuftahu, ya, maka ketika itu terbuka pintu-pintu langit. Yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafira wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu. Ketika itu dia akan berkata, adakah yang meminta ampun di waktu tersebut di sepertiga malam terakhir? Yalqa ghafiran, maka dia akan mendapatkan ia ampunan dari Zat yang Maha Pengampun. Wa mustamnihu, dan adakah yang mau minta khairan, kebaikan? Wa rizqan, minta rizqi. Payumnahu, maka dia akan diberi. Yumnah yani payu'ta. Rawa kadzaka qaumun la yurad la yuraddu hadithuhum, telah meriwayatkan ini akan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia qaumun, yani rawat, para perawi hadis, la yuraddu hadithuhum, yang tidak boleh ditolak hadis mereka. Ya, rawatun siqat, ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihu. Ya, alangkah ruginya satu kaum yang telah mendustakan para perawi hadis yang menyampaikan hadis Rasulullah SAW tentang nuzulnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan alangkah jeleknya mereka. Ini poin bait ke-11, 12, 13, 14. Satu akidah al-sunnah, diyakini Allah subhanahu wa ta'ala turun ke dunia setiap malamnya, dan beliau rahimahullah ta'ala menerangkan adanya orang-orang dari mubtadi'ah, ahlul ahwal bid'ah, yang mengingkari sifat an-nuzul. Berkata Syabda bin Salafi hafizahullah ta'ala, kata beliau, at-ta'liq, waqul ay i'taqid ayyuhal athari wadin ayyuhas sunni bin nuzulil ilahi. Yakinilah, berakidahlah engkau wahai asari, wahai seorang yang senantiasa mengikuti asar. Beragamalah engkau wahai seorang sunni, yang senantiasa mengikuti sunnah Rasul. Yakini akan an-nuzul ilahi, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hasabi ma yaliku bidatihi al-uliyah wa sifatil khairiyah, tentunya sesuai dengan kemuliaan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, dan sifat-sifat yang terbaik, sifat al-khabariyah. Kama sebagaimana sabatat bidzalikal akhbar, sebagaimana telah sabit, telah dipastikan adanya oleh berita-berita yang bisa ditetapkan, wasahat bil athar, dan telah sahih athar tentang masalah ini. Sifatun nuzul, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala yanzilu jabbar nuzulan yaliku bidzatihi bila tashbihin wala takhifin wala tamthilin wala tahrif. Yani yakini turunnya Allah subhanahu wa ta'ala, turun yang sesuai dengan kemuliaan zatnya. Dan sudah kita baca di awal pembahasan, ketika al-sunnah menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, al-sunnah senantiasa memberikan kujud, ya, membatasinya dengan menyatakan bila tashbih wala takif, ya, tanpa menyerupakannya, tanpa mentakifnya, dan tanpa menamsilnya, menyerupakan dengan sifat makhluk dan tidak mentahrifnya. Fi kulli lailatin, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala itu fi kulli lailah, fi layali, setiap malam. Fala yakhtassu bi lailatin duna ukhra, tidak khusus di satu malam tertentu, tapi turun kulailah. Bila kaif, ini bila kaifin ma'lumin lana, fala yatawaham anna linuzulhi kaifiyah, sehingga seorang karena kaifiyah itulah adalah tidak kita tahu dan tidak boleh kita bertanya-tanya tentangnya. Dan ada orang yang yatawaham kemudian untuk mencari-cari, ya, menyangka-nyangka bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalal wahidu ay azuma fi wahdaniyatihi wa fil hadith aridhu bi hadzal jalali wal ikram. Iya, jalal wahid yani azuma, maha agung Allah Subhanahu yang esa, agung dalam keesaannya. Al mutamaddih, ini Allah al wahid alladhi asbagha ala ibadihi minan ni'am ma yujibul madah. Ini Allah yang maha terpuji, Allah yang maha esa, yang telah memberikan kepada hamba-hambanya berbagai macam nikmat, yang nikmat-nikmat tersebut mengharuskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dipuji oleh hamba-hambanya. Ila tabaqid dunia yanzil, ila tabaqid dunia ini tabaq yani rita, ini maksudnya adalah as-sama. Ila tabaqid dunia muta'liq bi yanzil, ya, amilnya adalah yanzil al-jabbar, Allah turun ila tabaqid dunia. Wa tabaqid dunia yani sama'ud dunia yanzilu rabbuna ila kula liatin ila sama'id dunia, kena dunia. Yamunnu bifadlihi ayu'ti wa yamunnu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi, memberikan anugerah kepada hambanya, sehingga wa min asma'ihi ta'ala, kata Sa'adullah bin Shafiq rahimahullahu ta'ala fidhahullah, di antara nama Allah adalah Al-Mannan. Al-Mannan maknanya adalah wa huwal mun'imu al-mu'ti, yang memberikan nikmat, yang memberikan pemberian, minal man wa huwal ata, ya, Mannan dari kata al-man yaitu pemberian, la minna minna. Wa bil hadith anna sallallahu alaihi wasallam qala ma ajidu amanna alayya min ibni Abi Quhafah, yani As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak pernah, tidak ada aku dapati seorang yang paling banyak pemberiannya kepadaku dibandingkan Ibnu Abi Quhafah, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ai mananya ma ajidu aw ma ahada ajwad bimalihi wa dhatiyadi, tidak pernah ada seorang yang paling banyak dermanya dengan hartanya kepadaku, ya, dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai sini kita baca ta'liqnya, nanti mungkin di fotokopi yang belum punya, insyaallah pada lasak kita baca Fathul Wadud. Ini biasa kita baca pada isya atau pada tarawih, kita pindah kepada isya asar insyaallah. Wallahu a'lam.